gembira. Lebaran mulia menjelma lagi kali ini. Di hari lebaran mulia ini, jangan pula membuat dosa. Itulah hakikatnya hari raya, bergembira tanpa melupakannya Allah yang Esa. Indah suasana dalam senyuman seluruh alam tumbuh raikan. Ucapkan syukur pada Tuhan atas nikmat yang datang limpahannya. Ikhlaskan hati mohon kemaafan, rebuhlah dosa di tapak tangan, lupakan segala silam dan salah. Insan bersatu membina. Jangan pula membuat dosa. Begitulah hakikatnya hari raya, bergembira tanpa melupakannya Allah yang Esa. Indah suasana dalam senyuman seluruh alam akan syukur pada Tuhan atas nikmat yang datang limpah.